وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد. Yang dihafal banyak ya. Semuanya apa dipilih? Dipilih. Khair insyaAllah. Yang di depan saya sampai belakang. Sebelah kanan saya. Sebelah kiri saya. Sebelah atas saya, yang di lantai dua. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-hafidh Amirul Mu'minin fil hadis Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi Babu man qaddama ضعفت أهله بليل باب seseorang yang mendahulukan orang-orang lemah dari keluarganya di malam hari, yakni memberangkatkan mereka terlebih dahulu ke Mina di malam hari sebelum waktunya. فَيَقِفُونَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ Maka mereka wukuf di Muzdalifah, yakni diam beberapa waktu di Muzdalifah, وَيَدْعُونَ dan mereka berdoa, ya, tidak mabit, tidak tidur, tapi mereka diam beberapa saat di Muzdalifah berdoa. Wa yuqaddimu idza ghaba al-qamar, dan dia berangkat terlebih dahulu ketika bulan telah hilang. Maghibul qamar, hilangnya bulan itu di awal-awal sepertiga terakhir malam. Di awal-awal sepertiga akhir malam. Baik, bab ini barakallahu fikum melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang mabit di Muzdalifah. Ya. As-sunnah yang sunnah bagi yang mampu mabit di Muzdalifah, tidur di Muzdalifah sampai subuh. Salat subuh di Muzdalifah lebih afdal ketika di masjid jamak kalau memungkinkan. Kemudian berzikir, berdoa kepada Allah sampai terang. Tetapi belum terbit matahari. Setelah itu berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina. Itu pagi hari tanggal 10 Dzulhijjah. Langsung ke Mina. Tidak melaksanakan salat Id Adha. Jamaah haji tidak mengerjakan salat Idul Adha. Langsung ke Mina melempar Jamatul Aqabah dan rangkaian amalan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Mencari kerikil ketika berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina. Ini yang sunnah bagi yang mampu. Paham ya? Jadi malam tanggal 10 mabit di Muzdalifah, tidur di Muzdalifah. Sampai subuh hari tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian sholat subuh di Muzdalifah. Selesai subuh, berzikir, berdoa, sampai terang sebelum terbitnya matahari. Baru setelah itu, dari Muzdalifah menuju ke Mina. Melaksanakan rangkaian amalan tanggal 10 Dzulhijjah. Kita akan dibahas insyaAllah. Bab ini menjelaskan kepada kita orang-orang pihak-pihak yang diperbolehkan berangkat terlebih dahulu di malam harinya. Siapa mereka itu? Mereka adalah dha'afah. Orang-orang yang lemah, meliputi yang sudah tua-tua. Yang kedua adalah yang ada sakit. Yang ketiga, yang lemah pergerakannya. Namanya sabotah bati'ah. Yang gerakannya lamban. Tak akan terlalu gemuk. Atau karena memang dia lagi sakit. Lamban pergerakannya. Lemah dia. Juga yang termasuk dha'afah adalah anak-anak. Ini boleh diberangkatkan terlebih dahulu ke Mina malam hari. Mu'afa. Baik, kapan waktu berangkat dari Muzdalifah ke Mina? Disebutkan dalam bab ini, idza ghaba al-qamar. Waktunya ketika bulan telah hilang. Disebutkan di dalam syarahnya, wa maghibul qamar tilkal lailah yaqa'u 'inda awa'il ats-tsulutsil akhir. Hilangnya bulan pada malam itu terjadi di awal-awal sepertiga akhir malam hari. Nah, inilah waktu orang-orang yang lemah tadi berangkat dari Muzdalifah ke Mina. Ya, paham ya? Kala itu. Jadi bukan di waktu maghrib atau di waktu isya. Tidak. Nunggu. Mereka masih di Muzdalifah menunggu sampai hilangnya rembulan. Baru kemudian berangkat ke Mina. Sehingga waktunya inda maghribil qamar. Ketika rembulan telah hilang. Di awal sepertiga malam terakhir. Baik. Ketika mereka di Muzdalifah. Orang-orang yang dha'afah, yang lemah-lemah ini. Ketika di Muzdalifah. Apa yang mereka lakukan? Dijelaskan di awal. Yang sunnah adalah tidur. Nah gitu ya. Selesai salat maghrib sama isya, jamak qasar takdim, tidur. Yang belum makan, makan, tidur setelah itu. Khusus untuk yang dha'afah, yang lemah-lemah tadi, mereka tidak tidur. Tapi di surah sini yaqifuna wa yad'un. Mereka kayak wukuf lagi di Muzdalifah di malam hari. Ini berhenti di Muzdalifah dan berdoa. Nanti akan disebutkan dalam hadisnya salat. Mengerjakan salat. Sampai kapan? Sampai hilangnya rembulan. Sampai awal sepertiga malam terakhir. Ya, doa, salat, berzikir, mengerjakan amal kebajikan. Itu mereka katakan, tidak tidur. Baik. Kemudian, apakah diperbolehkan bagi mereka setelah berangkat dari Muzdalifah menuju ke Mina, langsung melempar jamrah di malam hari itu? Jawabannya, boleh. Khusus untuk mereka yang lemah-lemah ini bisa melakukan melempar jamratul aqabah kapan pun mereka sampai. Ya. Kalau sampai langsung melempar jamrah. Kalau sampainya sebelum subuh ya melempar jamrah. Baru saat subuh. Ketika sampainya subuh, saat subuh baru melempar jamrah. Hakata. Sehingga dalam situasi yang sepi tidak ada keramaian orang. Ini termasuk rukhsah bagi mereka. Bab ini menjelaskan tentang rukhsah keringanan Islam terkait dengan bab haji untuk orang-orang yang dha'afah, yang lemah-lemah. Dipaham ya? Barakallahu fikum. Adapun yang mampu, yang kuat-kuat di Muzdalifah, mabit, tidur dengan mengerjakan amal yang dijelaskan di atas. Barakallahu fikum. Kita baca riwayatnya. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibn Bukair huwa Yahya bin Abdillah bin Bukair al-Misri qala haddathana al-Layth al-Layth ibn Sa'ad الفهمي أبو الحارث الفهمي عن يونس عن ابن شهاب ويونس بن يزيد الأيلي يونس yang meriwayatkan dari ibn شهاب adalah Yunus ibnu Yazid al-Aili. Yunus yang meriwayatkan dari Al-Hasan al-Basri adalah Yunus ibnu Ubay. Wa kilahuma thiqah. An ibni Shihabin. Ibnu Shihab dikenal juga dengan Az-Zuhri. Namanya Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah ibn Shihab Az-Zuhri Abu Bakar. Qala Salimun, berkata Salim, dia adalah Salim bin Abdillah bin Umar, putra sahabat Abdullah bin Umar. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دهول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقدم ضعفة أهله. Dia mengedepankan, mendahulukan orang-orang lemah dari keluarganya. فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل. Mereka pun berhenti di Mash'ar al-Haram di Muzdalifah di malam hari. فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَى لَهُمْ mereka pun berzikir kepada Allah apa yang tampak bagi mereka. Ditaruh di Masjidil Haram. Thumma yarji'una qabla an yaqifa al-imam wa qabla an yadfa. Thumma yarji'un, kemudian mereka kembali. Disebutkan dalam riwayat Muslim, yadfa'un, mereka berangkat. Yani berangkat dari Muzdalifah ke Mina. Qabla an yaqifa al-imam, sebelum imam berdiri. Wa qabla an yadfa', dan sebelum imam berangkat ke Mina. Jadi sebelum imamnya salat subuh, bahkan sebelum imamnya berangkat. Qala fa minhum man yaqdumu Mina li shalatil fajr. Maka di antara mereka ada yang sampai ke Mina ketika salat fajar. Wa minhum man yaqdumu ba'da dzalik. Di antara mereka ada yang sampai setelah itu. Fa idza qadimu ramaul jamrah. Bila mereka telah sampai di kota Mina, di Mina, mereka langsung melempar jamrah, ini al-aqabah. Kapanpun sampainya. Sampainya sebelum fajar, yang langsung melempar jumrah sebelum fajar. Ketika sampai di Mina, ketika fajar, setelah subuh, kerjakan subuh, baru melempar jamrah al-aqabah. Kondisinya sepi ketika itu. Qala wa kana ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul. Dan dahulu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma berkata, arkhasa fi ulaika Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberikan rukhsah kepada mereka-mereka ini, orang-orang yang lemah ini. Paham ya? Yang pertama, yang mendapatkan rukhsah orang-orang lemah. Yang kedua, selama di Muzdalifah mereka tidak tidur. Berzikir, berdoa, dan yang lainnya. Ketiga, mereka berangkat di malam hari menuju ke Mina. Bukan subuh harinya, tapi malam harinya. Keempat, sampai di Mina langsung melempar Jamratul Aqabah. Sehingga melempar sebelum waktunya. Hada wabah. Ini rukhsah. Qala haddathana Sulaiman ibn Harbin. Qala haddathana Hammad ibn Zaidin. An Ayyub. As-Sikhtiyani. Namanya Ayyub bin Abi Tamimah. As-Sikhtiyani. Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani. Beliau seorang muhaddits sunni. Imam ahli sunnah pada masanya. An Ikrimah. Ikrimah al-Barbari. Ikrimah Maulana Ibn Abbas. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min jam'in bilail. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus aku dari jama', dari Muzdalifah, bilail, di malam hari. Artinya Ibn Abbas termasuk dha'afah, termasuk orang yang dianggap lemah dikarenakan masih kecil ketika itu. Diberangkatkan terlebih dahulu dari Muzdalifah di waktu malam sebelum subuh. Ini hadis menegaskan termasuk al-du'afah adalah al-aulad. Dipaham ya? Termasuk yang lemah yang mendapatkan rukhsah ini adalah anak-anak kecil. Dipersilakan untuk duluan ke Mina di waktu malam. Qala haddathana Ali. Huwa Ali ibn Abdillah ibn Ja'far al-Madini. dikenal dengan Ali Ibn al-Madini rahimahullah. Imam pada masanya. Qala haddathana Sufyan. Sufyan bin Uyainah. Qala akhbarani Ubaidullah ibn Abi Yazid. Sami' ibn Abbas. Radiyallahu anhuma yaqul. Dia pernah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Ana saya mimman qaddama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, saya termasuk orang yang diberangkatkan terlebih dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Muzdalifah, pada malam Muzdalifah, fi dha'afati ahlih, bersama dengan rombongan orang-orang lemah dari keluarga beliau." Paham ya? Ini lebih menegaskan yang di atas. Jadi maksud Rasul mengirim Ibnu Abbas dari Muzdalifah di malam hari, yakni beliau termasuk orang yang mendapatkan rukhsah. Berangkat dari Muzdalifah di malam hari bersama dengan orang-orang lemah dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadza wa'ala. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad bin Sarhad an Yahya bin Sa'id al-Qattan an Ibn Jurayj. Siapa namanya? Abdul Malik bin Abdul Aziz ibni Jurayj. Qala haddatsani Abdullah maula Asma wa Abdullah bin Kaysan al-Madani Abu Umar. Dia punya dua hadis dalam Sahih Bukhari. Hadis ini dan hadis yang lain dalam bab umrah nanti. An Asma'a, dari Asma' bintu Abi Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, annaha nazalat lailata jam'in 'inda al-Muzdalifah, bahwasanya Asma' turun singgah pada malam jamak di Muzdalifah. Dari Arafah berangkat menuju ke Muzdalifah. Sampai di sana, faqamat tusalli, dia pun bangkit sholat. Fasrat sa'atan, kemudian Asma mengerjakan sholat sesaat, beberapa saat. Thumma qalat, kemudian dia bertanya, ya bunai, wahai anakku, pada Abdullah ini, hal ghabal qamar, apakah rembulan telah hilang? Qultula, saya katakan belum. Fasrat sa'atan, kemudian Asma pun lagi mengerjakan suatu saat, beberapa saat. Thumma qalat, dia bertanya lagi, hal ghabal qamar, apakah telah hilang rembulan, tenggelam rembulannya? Qultu na'am, saya katakan iya, sudah. Qalat, dia belum mengatakan, fartahilu, ayo berangkat semua. Fartahalna wa madaina, kita pun berangkat dan berlangsung menuju ke Mina. Hatta ramatil jamrata, hingga Asma melempar jamratul aqabah. Thumma raja'at, kemudian dia pulang. Ini pulang ke tempatnya di Mina. Fa shallati as-subha fi manziliha, Asma pun mengerjakan salat subuh di rumahnya, di tempat singgahnya di Mina. Karena tanggal 10 dan setelahnya itu di Mina. Fa qultu laha, maka saya bertanya kepada Asma, ya hanta. Apa ya hanta? Sama dengan ya hadhihi, wahai ini, wahai wanita ini, gitu. Ya hadhihi, hanta sama dengan ya hadhihi. Ma urana illa qad ghallasna. Kami tidak menduga, tidak menyangka, melainkan kita ini sudah ghalas. Tiba di Mina masih ghalas, masih sangat sangat pagi, belum subuh gitu. Ya. Ai ji'na bi ghalasin. Kita datang ke Mina masih petang, masih gelap ini. Artinya belum waktunya. Qalat berkata Asma, ya bunai wa ya anaku, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azin lidh'un. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk dhu'un. Dhu'un jamaknya dha'nah atau dha'inah. Makna asalnya wanita yang ada di dalam sekedup onta. Haudaj. Dulu mereka biasa menggunakan onta. Onta itu dikasih rumah-rumahan kecil. Ya, disitulah wanita menunggangi onta di rumah-rumahan kecil tadi itu. Namanya haudaj. Mereka perempuan yang di rumah-rumahan kecil di atas punggung onta namanya dha'inah. Jamaknya dhu'un. Itu mana asalnya. Tapi kemudian dipakai untuk membahasakan imro'ah secara mutlak. Perempuan secara mutlak. Sehingga wanita terkadang dikatakan imro'atun. Terkadang dikatakan dha'inatun. Dha'ina ay imro'ah. Di maknanya wahai anakku, sesungguhnya Rasulullah SAW memberikan izin untuk para wanita. Baik, pada hadis ini anda perhatikan, waktu berangkat dari Muzdalifah ke Mina untuk orang-orang lemah kapan? Ketika hilangnya rembulan. Asma menunggu di situ. Tidak langsung berangkat dari Muzdalifah, menunggu sampai rembulan hilang. Begitu hilang, berangkat. Ini riwayat menegaskan tentang waktu keberangkatan. Inda maghibil qamar. Ketika rembulan sudah tidak ada. Itu di awal sepertiga malam terakhir. Dipahami insyaAllah ya. Yang berikutnya yang kita perhatikan di sini adalah yang dikerjakan Asma di Muzdalifah. Apa yang dia kerjakan? Salat. Sehingga tidak tidur. Tidak mabit. Memanfaatkan waktu yang ada untuk salat. Sebelumnya untuk berzikir, berdoa. Sekarang salat. Sehingga semua digabungkan. Ya berdoa, ya berzikir, ya salat. Ketika itu. Dipaham ya? Ada mafhum. Yang ketiga, melempar jamrah setiba di Mina. Walaupun belum subuh. Tidak masalah. Bagi yang lemah-lemah tadi, bisa melempar jamrah sebelum subuh. Subuhnya dikerjakan di tempat dia singgah, di Mina. Kalau datangnya subuh, kerjakan subuh, langsung melempar jamtul aqabah setelah subuh. Artinya, sesampainya dia di Mina. Itu rukhsah untuk kaum wanita dan orang yang lemah dari kaum dha'afa. Ada mafhum. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Kathir wal-Abdi. Ada Muhammad bin Kathir al-Abdi, dia siqah. Ada Muhammad ibn Kathir as-San'ani, dia dha'if. قال أخبرنا سفيان والثوري. سفيان ابن سعيد الثوري. قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن القاسم. عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق. Anil Qasim, dari bapaknya Qasim. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq. Al-Qasim ini termasuk ahli fiqih yang 7 di kota Madinah. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Ista'zanat Saudatu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Saudah bintu Zam'ah ummul mukminin meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lailata jam'in," pada malam jamak, ini malam Muzdalifah. "Wa kanat tsaqilah," dan dia dulu wanita yang berat, sabatah, yang yang lamban jalannya, sabatah, ay bati'atul harakah, lamban gerakannya. Fa'adzinalaha, Rasul pun mengizinkan untuk saudah. Yang bisa kita ambil, termasuk do'afah, ya, termasuk orang-orang yang lemah, orang-orang yang berat badannya, lamban jalannya. Walaupun dia bukan orang tua, tapi dia orangnya lamban jalannya. Wah, ini kalau di tepat waktu sebagaimana hukum asal sunnah, telat dia nanti. Lamban dia, enggak bisa diajak jalan cepat. Yang seperti ini termasuk do'afa. Apalagi dia kaum wanita. Sudah wanita, berat, lamban lagi. Maka termasuk do'afa diizinkan untuk berangkat ke Mina di malam hari. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Nu'aym Al-Fadl Mudukain. Namanya Fadl Ibn Amr Ibn Hammad. Fadl Ibn Amr Ibn Hammad. Dikenal dengan Abu Nu'aym Fadl Mudukain. Qala haddathana Aflah Ibn Humaid Anil Qasim bin Muhammad, yang di atas. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, "Nazalna al-Muzdalifah." Kita turun di Muzdalifah. Ini dari Arafah menuju ke Muzdalifah. "Fasta'zanatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam Saudatu." Lalu Saudah bintu Zam'ah meminta izin kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "An tadfa'a qabla hatmatin nas." Dia berangkat, dafa', berangkat dari Muzdalifah ke Mina sebelum keramaian orang, sebelum berjubelnya orang, sebelum padatnya orang di malam hari, berarti ya. Qalat, berkata Aisyah, "Wa kanat imra'atan bati'ah." Dan saudah ini wanita yang lamban pergerakannya. Fa'adzinalaha, Rasul mengizinkan saudah. Fadafa'at qabla hatmatin nas. Maka saudah pun berangkat menuju ke Muzdalifah sebelum berjubelnya orang, berdesaknya orang, ramainya orang, padatnya orang. Itu namanya hatmah. Wa'akamna, sementara kami tinggal di Muzdalifah, mabit di Muzdalifah, hatta asbahna nahnu, hingga kita pun berpagi hari di Muzdalifah. Ini yang sunnah bagi yang mampu. Mabit di Muzdalifah sampai subuh. Thumma dafa'na bidaf'ihi. Kita berangkat menuju ke Mina dengan keberangkatan Rasul ke Mina. Setelah salat subuh, setelah zikir, berdoa, sampai terang. Sebelum terbitnya matahari, berangkatlah ke Mina. Katanya Aisyah, "Fala'an akuna istazantu Rasulullah SAW." Sungguh, kalau seandainya aku meminta izin juga kepada Rasulullah SAW, "Kamasta'zarat saudatu," sebagaimana saudah meminta izin, "Ahabbu ilayya min mafruhin bihi," itu lebih aku cintai dari semua perkara yang mengembirakan. Mafruh bihi, kullu syai' yufrah bih. Segala sesuatu yang dibahagiakan karenanya. Duhai kiranya aku juga meminta izin kepada Rasul sebagaimana saudah gitu. Berangkat di malam hari, enggak padat, berjubel, ramai kayak sekarang ini. Kalau seandainya aku meminta izin, itu lebih saya cintai daripada semua yang menggembirakan. Baru merasakan betapa padatnya orang ketika itu. Barakallahu fikum. Tapi labas dikarenakan bersama Rasulullah SAW dan mampu. Ketika enggak mampu, lebih afdal bagi wanita yang enggak mampu atau bagi dhaafah orang-orang yang lemah, lebih afdal mereka berangkat dari Muzdalifah ke Mina di malam hari supaya aman dari desakan orang lain. Apalagi dahulu kala berdesakannya luar biasa, betul-betul berdesakan. Bayangkan jutaan orang menuju ke titik yang sama berjubel. Tidak usah membahas zaman dahulu kala, beberapa tahun silam berjubel ya, luar biasa. Sekarang alhamdulillah enggak berjubel. Dikarenakan pemerintah Saudi sudah membuat jalurnya masing-masing. Nah, sehingga ketika berjalan dari Muzdalifah ke Mina, ya sudah ke arah yang sudah diarahkan. Ada yang dapatnya basement, yang di jamrah itu tempat pelemparan jamrah, ada yang dapatnya basement, lantai paling bawah, ada lantai 1, lantai 2, lantai yang paling tinggi lantai 3. Tergantung dia maktabnya sebelah mana. Sehingga dibikin jalur yang berbeda-beda. Jalur berangkat lain dengan jalur pulang. Sehingga walaupun itu ramai, tapi satu arah. Gitu. Tidak tabrakan arah. Nah, sehingga tenang. Ramai, padat, tapi lancar. Gitu ya. Ketika pulang juga dengan jalur yang berbeda, tidak tabrakan dengan yang berangkat. Sehingga nyaman. Hatta walaupun Anda melempar jamroh di waktu yang paling afdal ketika duha, di waktu padatnya orang, aman. Itu juhud yang luar biasa dari pemerintah Saudi. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bis-shawab. Silakan antum menghafal yang antum inginkan. Cuman jangan menghafal yang mukhtasar banget ya. Nah, kalau kepingin yang pendek-pendek, hadisnya Ibn Abbas dari dalilnya Ali dari Sufyan. Itu lengkap ya. Atau hadisnya Aisyah labas. Atau semuanya juga labas. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-muadzin yu'adzin. Barakallahu fikum. Masya Allah, ada yang bertanya, bolehkah meminum air Ustaz kalau enggak habis? Masya Allah. Yang pertama, tidak boleh ada i'tiqad tertentu. Ya, tidak boleh niat tabarruk. Nah, tidak boleh niat mengalah barokah. Itu niatan-niatan yang bisa menghancurkan ketauhidan atau mengurangi nilai ketauhidan. Yang berikutnya, karena antum merasa aman. Kalau dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, ya mestinya gelasnya sendiri-sendiri. Kalau antum tawakalnya tinggi, bismillah, enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Tapi ingat ya, jangan ngalah barokah lo ya. Minum harus ngalah barokah, hati-hati. Itu yang harus diwaspadai. Barakallahu fikum. Ahli tauhid, para muwahidin, ahlus sunnah. Tabarruknya, ngalah barokahnya secara syar'i saja. Barakallahu fikum. Tidak boleh tabarruk yang diharamkan dalam Islam. Bagaimana kalau orang-orang yang lemah tersebut tertidur, kecapean atau ketiduran, apa hukumnya? Labas, enggak ada masalah. dikarenakan doa-doa pada malam itu di Muzdalifah bagi yang dhaafah, yang lemah-lemah, bukan persyaratan atau bukan rukun haji. Cuman afdolnya memanfaatkan waktu untuk itu. Jadi kalau dia sangat lelah, sangat capek, tertidur sambil menunggu rembulan hilang, labas, tidak ada masalah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sambil berbaring, sambil dia berzikir, itu bisa. Sambil dia di kursi roda atau di mobil, dia berdoa, berzikir, itu bisa. Tayyib, seseorang yang memiliki semangat yang lebih untuk beribadah kepada Allah di musim haji, dia akan sekuat tenaga melakukan apa yang dia bisa. Walaupun dia kondisi lemah. Barakallahu fiikum. Itu kembali pada semangatnya. Apa keutamaan puasa di bulan Syaban? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis Usama bin Zaidin radhiyallahu anhu wa ardhain da Ahmad wa ghairi melakukan puasa Syaban. Bahkan disebutkan dalam riwayat yang lain hampir satu bulan penuh. Tapi enggak sebulan penuh. Mayoritasnya. Ditanyakan kenapa beliau mengerjakannya, beliau mengatakan zaka syahrun yaghfalu anhun nas. Itu bulan yang dilalaikan oleh kebanyakan orang. Baina Rajab wa Ramadan. Dia diapit antara Rajab dan Ramadan. Rajab itu termasuk bulan Muharram, bulan diharamkan, Ashrul Hurum. Ramadan bulan yang disepakati keutamanya. Tengah-tengahnya Sya'ban, kecepet ini. Sehingga orang banyak melalaikannya. Maka saya pun melaksanakan puasa ketika itu. Sehingga dari sini faedah penting yang diambil oleh para ulama kita dari amalnya Rasul puasa di bulan Syaban, kaidah umum, keutamaan besar bagi seseorang yang beribadah kepada Allah di saat orang-orang lalai. Ya, itu secara umum ya. Ketika orang pada lalai dengan dunianya, lalai dengan perkara mubahnya, bahkan lalai dengan perkara kemaksiatannya, dia isi dengan ibadah kepada Allah. Ada afdal. Baik, sehingga dalam Islam seringkalinya diselingi perkara ibadah di saat-saat bahagia. Ketika Idul Fitri. Itu kan hari bahagia kan? Disyariatkan untuk takbiran. Disyariatkan untuk zakat fitrah, disyariatkan untuk salat idain, salat id idul fitri. Ayyamu tasyriq, hari-hari tasyriq itu kan hari-hari makan daging sembelihan ya. Makan daging sapi, daging kambing, diapakan. Ada yang ditongseng, ada yang disoto, ada yang macam-macam kan. Nikmat dengan hewan kurban. Diiringi dengan zikir kepada Allah. Rasul mengatakan ayyamu tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa zikrin lillah. Ada ininya. Ayyamu tasyriq itu hari-hari makan, hari-hari minum dan berzikir kepada Allah. Sehingga takbirannya dimulai tanggal 9 Zulhijjah yaum Arafah subuh hari sampai tenggelamnya matahari tanggal 13 Zulhijjah akhir yaum tasyriq. Takbiran. Sambil makan, sambil minum, bersenang-senang. Takbiran. Jangan lupa zikir. Sehingga di saat orang itu bersuka cita, bergembira, bersenang, bahkan lalai. Dianjurkan bagi seorang muslim untuk beribadah kepada Allah ketika ini. Dari sinilah ibadah kepada Allah di masa fitnah sangat diutamakan. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Maqil ibn Yasar. Radiyallahu anhu kata Rasulullah SAW, al-ibadatu fil haraj kehijratin ilayya. beribadah kepada Allah di masa-masa haraj. Haraj dimandangkan dengan pembunuhan, peperangan. Ibadah di masa itu seperti berhijrah kepada aku. Sehingga keutamaannya ialah ittiba'us sunnah. Anda puasa Syaban, niatnya puasa Syaban. Bisa tiap hari, bisa selang-seling, diperbanyak. Bagi yang mampu, bagi yang sanggup. Niatnya untuk puasa Syaban dalam rangka meneladani Nabi kita Muhammad SAW. Dan dalam rangka beribadah kepada Allah di masa-masa orang banyak lalai. Barakallahu fikum. Mau tanya Ustaz, saya pernah cukur qaza' sehingga rambut atas dan samping saya tidak rata. Yang utama istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Istighfar, taubat kepada Allah atas tindakan qaza'. Sekarang saya hanya ingin memotong yang atas saja supaya rata, apakah boleh? Loh iya, wajib antum meratakan sekarang. Nah, jangan bilang hanya dan sekedar. Langsung bitung ini qaza, langsung ratakan semuanya. Tidak ada yang lebih pendek mencolok daripada yang lain. Bentuk taubat dari qaza. Barakallahu fikum. Jangan anggap remeh, ikhwan. Rambut itu menggambarkan kepribadian. Jadi paham ya? Rambut itu menggambarkan kepribadian. Ketika rambutnya antum di model-model qaza, ada gini-gininya segala macamnya, tandanya Anda itu muslim yang lemah kepribadiannya. Muslim yang enggak punya jati diri. Senangnya membebek kepada kaum kufar. Rasul itu memberikan kepada kita bimbingan yang mulia, yang tegas. Muslim itu punya jati diri, punya prinsip. Harus beda dengan orang-orang lain selain mereka. Dengan bimbingan Islamnya. Barakallahu fikum. Difahami ya? Nah. Swiss kosak bangga lagi. Wah, tambah pelempem. Kerupuk pelempem ini kepribadiannya ini. Tempe. Allah Ustaz. Jangan demikian ya. Harus punya kepribadian yang besar. Sebesar bimbingan Islam. Barakallahu fikum. Jangan qaza. Semoga dengan istighfar dan taubat dari qaza dibuktikan langsung dengan merubah rambut, diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dan mendapatkan pahala sunnahnya. Di bulan Syaban, ada yang tanya amal yang disunahkan di bulan Syaban. Yang pertama yang dicontohkan Rasul memperbanyak puasa bagi yang mampu. Niatnya puasa Syaban sebanyak mungkin bagi yang mampu. Yang kedua adalah membaca Al-Quran. Syaban di kalangan salafuna salih dikenal dengan sebutan Syahrul Qurra, bulannya para qari-qari. Bahkan sebagian mereka itu salaf kerja itu paling cuma 10 bulan kerja, entah buka toko atau apa, pas 10 bulan. Begitu memasuki Syaban, tutup tokonya. Fokus beribadah kepada Allah, membaca Al-Quran. Dilanjutkan sampai Ramadan, sampai tuntas Ramadannya. Kerja lagi setelah itu. Jadi kan total cuma 10 bulan ya. Dikurangi 2 bulan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Belum lagi ketika dia nanti haji. Sehingga salah dulu kerja itu semata-mata untuk nyambung hidup. Rezeki yang dipakai itu ketika melimpah dipakai untuk beribadah kepada Allah. Itu kaum salaf. Mohon maaf ini kalau kita ini Masya Allah. Ustaz, Syaban itu titik awal kebangkitan perniagaan Ustaz. Orang itu order kurma dari mulai Rajab kemarin. Kalau Ramadan ya tinggal korat-koret. Bekas maksudnya dengan sedikit. Kebanyakan orang order baju baru, sarung baru semuanya sebelum Ramadan ya. Syaban termasuk sudah mepet, Rajab sudah siap-siap ancang-ancang. Memang beda antum dengan kaum salaf. Allahumma. Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan sedikit komentar penjelasan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menghimbau, ya, menghasung ketika Ramadan untuk memperbanyak sedekah. Ya gitu kan. Bahkan Rasul sedekahnya itu sampai kayak angin yang kencang. Al-Imam Syafi'i rahimahullah memberikan komentarnya. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghasung memperbanyak infak dan sedekah ketika Ramadan? Yang dihasung kan orang-orang kaya kan? Di antaranya adalah dikarenakan supaya kaum muslimin tidak sibuk dengan urusan dunia mereka, mereka fokus beribadah kepada Allah SWT. Harta yang kira-kira yang miskin-miskin ibadah kepada Allah, enggak usah mikirin syughul, enggak usah mikirin kerjaan. Sudah dicukupi dengan infaknya orang kaya, sedekahnya orang kaya, zakatnya orang kaya. Gunakan ibadah kepada Allah. Sekali lagi ya, memang beda kita dengan kaum salaf. Malu rasanya kok mengatakan dengan sombongnya. Kita ini laki-laki, mereka juga laki-laki. Kenapa kita harus kembali berpemahaman mereka sama laki-lakinya? Isin aku. Memalukan ucapan yang seperti ini. Nah, amalan kamu itu seberapa, Mas? Kok kemudian mensederajatkan diri Anda dengan kaum salaf? Satu poin ini saja Anda enggak mampu untuk menandingi kaum salaf. Orang-orang yang ngomong kayak gini ini, nahnu rijal, wahum rijal, itu sama dengan yang lainnya, mintanya berebut dengan urusan dunia menjelang Ramadan, ketika Ramadan perpekan pasar. Dunia yang di otak mereka itu. Lain dengan salaf. Ini aja gak bisa nandingi salaf. Lah kok pemikiran Anda, lah kok pemahaman Anda kebalik. Jangan memalukan diri sendiri. Barakallahu fikum. Gitu ya. Nah, ya kita saling mencontoh kaum salaf semampu mungkin. Barakallahu fikum. Nah, wallahu a'lam. Apa hukum makan di rumah makan dengan harga tertentu, makan sepuasnya tapi waktu dibatasi dengan dasar ada yang untung rugi? Ana pribadi kurang nyaman dengan cara seperti ini. Ada unsur spekulasi. Ya, makan sepuasnya, Pak. Satu orang bayar 100.000. Enggak boleh dibungkus. Waktu Anda seberapa jam? Ya tergantung. Ternyata yang dihidangkan tempe goreng, tahu brontak, bubur kacang hijau. Makan ya makan, paling dikasih rica-rica ayam kecil-kecil potongannya. Kemudian esnya es sirup. Ya puding roti cili-cili gitu. Seberapa jam? Ya, kalau orangnya tampungannya kecil, seberapa jam ya nggak bakal banyak habis dia. Rugi dia 100.000 ya. Tapi jangan tanya kalau yang tampungannya besar. Loh, itu habis semua itu. Kue-kue, puding-puding itu diambil semua. Blang-blang-blang-blang-blang-blang-blang gitu. Masya Allah dia sudah. Muka dimanya pakai itu, udah banyak dia makan. Gorengannya masuk, blong-blong-blong-blong-blong-blong-blong-blong. Udah, buburnya cuma mangkok sama dia. Nasi sedikit, diambil ayamnya sama dia habis. Kelenger dia punya usaha. Yang rugi siapa? Yang punya usaha. Ini namanya orang yang masuk di dalamnya, dua kemungkinan. Mungkin untung, mungkin rugi. Ini yang namanya perjudian. Jangan. Jangan. Ahsan jangan. Jika ada seseorang yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk dibangun padanya sebuah pondok pesantren dengan mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla, yakni pahala jariah. Lantas bagaimana jika kalau kiranya pondok tersebut menyimpang dari ajaran sunnah? Bahkan mereka melakukan di dalamnya berbagai macam kebid'ahan. Apakah orang yang menghibahkan tanah tersebut masih mendapatkan pahala atau tidak? Yang jelas enggak dapat dosanya kalau dia enggak ridha dengan acara mereka. Kalau pahala ya enggak dapat dong dipakai acara bid'ah. Maka diperbolehkan bagi dia untuk mengambil kembali hibah tersebut dan dialokasikan kepada tempat yang lain atau pihak yang lain sesuai dengan niatnya dia mewakafkan atau menghibahkan tanah. Itu diperbolehkan oleh para ulama dalam pembahasan babul wakaf. Bukan diambil kembali untuk pribadi, tidak. Dipindah fungsikan sesuai dengan fungsi yang sama di awal. Tapi untuk menarik kembali ya harus pertimbangan maslahat dan madharat, dikarenakan yang pengampunya seperti ini keadaannya. Kalau seandainya memungkinkan, paling tidak mereka biar beli tanah itu, minta ganti rugi uangnya, kamu hibahkan kepada yang lain yang di atas sunnah. Tapi kalau kamu punya power, punya kemampuan, mereka kemudian disingkirkan, diganti dengan yang di atas sunnah. Prosesnya harus ada pertimbangan maslahat dan madharatnya. Barakallahu fiikum. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wah, pertanyaannya mantap nih, tapi enggak tahu jawabannya. Luar biasa. Wallahu a'lam. Enggak tahu saya. نكفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين فضل حفظكم.